الله وحده لا شريك له وأشهد أن حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 14 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' Lil-Adabin Nabawiyyah yang ditulis oleh Imamul Muhaddithin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخواتي المسلمات, saudari-saudari muslimah, hafizakum Allah, semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lanjutan dari pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyyah. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang ke-58. Qala al-musannifu rahimahullah, babun yahdi ila aqrabihim baban. Yang artinya bab pemberian kepada tetangga terdekat. Pemberian kepada tetangga terdekat. Tetangga terdekat maksudnya di sini adalah yang rumahnya paling dekat dengan seseorang. Maka tetangga itulah yang paling pantas untuk mendapatkan hadiah pemberian dari tetangganya. Tetangga yang paling dekat secara jarak itulah yang paling pantas mendapatkan hadiah dari tetangganya. Itu maksud dari bab. Kemudian penulis Imamul Muhaddithin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddathana Hajjaj ibn Minhal qal haddathana Syu'bah qal akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhata an Aisyata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minka baban. Hajjaj ibn Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Talhah dari Aisyah radhiyallahu anha, Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai dua tetangga. Kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan engkau. Akhwatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama yaitu perhatian Aisyah radhiyallahu anha terhadap tetangga. Yang kedua yaitu telitinya Aisyah radhiyallahu anha di dalam hukum-hukum syariat. Telitinya Aisyah radhiyallahu anha di dalam hukum-hukum syariat. Yang ketiga yaitu kewajiban mengenal hak-hak tetangga. Kewajiban mengenal hak-hak tetangga. Kemudian yang keempat, pelajaran dari hadis ini juga adalah hikmah kenapa tetangga yang terdekat, yang paling wajib kita berbuat baik kepada mereka, karena tetangga yang terdekat mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam rumah tetangganya. Tetangga yang terdekat mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam rumah tetangganya. Ya, misalkan seorang tetangga membeli sesuatu, buahkah, makanankah, maka tetangga yang terdekat mengetahui bahwa tetangga ini membeli sesuatu. Ini hikmah kenapa tetangga yang terdekat diberikan hadiah. Karena tetangga yang terdekat mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam rumah tetangganya. Sehingga bisa merasakan kepada tetangga terdekat tersebut apa yang dimasukkan ke dalam rumah tetangganya. Ini pelajaran dan hikmah kenapa memberi hadiah didahulukan kepada tetangga yang terdekat. Karena tetangga yang terdekat mengetahui apa yang terjadi pada tetangganya. Misalkan tetangganya membeli makanan, membeli buah, membeli sesuatu, maka tetangga yang terdekat mengetahui. Maka pada saat itu dianjurkan untuk berbagi kepada tetangganya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwasanya di dalam agama Islam mengenal skala prioritas dalam beramal. Annal akhdha fil amal bima huwa a'la wa aula. Dalam beramal hendaknya mendahulukan yang paling tinggi dan paling utama. Paling tinggi dan paling utama. Yaitu ketika kita bersedekah kepada orang jauh, dapat pahala sedekah. Ketika kita memberi hadiah kepada orang jauh, dapat pahala hadiah. Cuma ketika kita bersedekah, memberi hadiah kepada orang terdekat atau tetangga terdekat, maka pada saat itu lebih utama dibandingkan yang jauh. Dikarenakan kita bertetangga dengan orang tersebut. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini juga adalah taqdimul ilm alal amal. Mengedepankan ilmu di atas amal. Berilmu sebelum beramal. Ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengilmuinya. Baru setelah itu mengamalkannya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga. Baik. Hadis selanjutnya. Hadis yang ke-108. قال المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد عبيد الله رجل من بني تميم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. Yang artinya dari Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jauni, dari Talhah bin Abdullah, seseorang dari Bani Tamim bin Murrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai dua tetangga. Kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah? Kemudian beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ini hadisnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuma bedanya adalah dari yang meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Yang meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Jika ada yang tahu, maka dia dapat hadiah. Antara hadis yang ke-107 dengan 108. Ya, hadis 107 dengan 108, hadisnya semuanya sama. Cuma ada beda sedikit. Bedanya apa? Jika benar maka dapat hadiah. Kira-kira semuanya punya kitab enggak? Hah? Punya. Taib. Bab yang ke-59. Babu al-adna fal-adna minal jiran. Yang lebih dekat berikut yang lebih dekat di antara para tetangga. Yang lebih dekat berikut yang lebih dekat di antara para tetangga. Maksudnya adalah apa? Setelah mendahulukan yang paling terdekat, maka kemudian selanjutnya yang lebih dekat lagi, dan seterusnya sampai jauh. Sampai jauh. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah, qala haddathana al-Husayn ibn Huraith, qala haddathana al-Fadl ibn Musa, anil Walid ibn Dinar, anil Hasan, radhiyallahu anhu annahu su'ila anil jar. فقال رسول فقال 40 دارا امامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. Artinya dari Al-Husain bin Huwairith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Dinar, dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan di sini maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Jadi ini bukan hadis marfu', bukan hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah perkataan seorang tabi'i, atau yang lebih disebut dengan al-hadithul mauquf. Hadis mauquf, bukan sampai kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sampai kepada seorang tabi'i. Dari Al-Hasan bahwa ia ditanya tentang definisi tetangga, maka ia menjawab 40 rumah ke depannya, 40 rumah ke belakangnya, 40 rumah ke samping kanannya, dan 40 rumah ke samping kirinya. Ini batasan yang dinamakan tetangga. Yang paling sedikit urutan di dalam perkampungan, provinsi. Provinsi membawahi kota madya ataupun kabupaten. Kabupaten di dalamnya terdapat kecamatan. Kecamatan terdapat kelurahan. Kelurahan terdapat RT. Nah, kira-kira mungkin satu kelurahan. Satu kelurahan itu berapa berapa keluarga, Bu? Ada yang tahu? Ada yang pegawai catatan sipil di sini? Ya. Satu kelurahan berapa kakak? Satu kelurahan kita belajar catatan sipil ya sebentar ya, biar kita tahu. RT, RW, setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal 10 kakak, maksimal 50 kakak. Nah, berarti RW, Bu. Rukun warga, ya, berarti rukun warga. Jadi RW itu minimal dia 50 kakak, maksimal 50 kakak. RT afwan. RT itu sekitar 50 kakak. Berarti satu RT itu. Ya, satu RT. Itu disebut tetangga semua. Kalau sudah beda RT, maka bukan tetangga. Nah, itu. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, Al-Hasan yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'i yang mana beliau bertemu dengan kibarus sahabah. Ya. Al-Hasan Al-Basri bertemu dengan kibarus sahabah seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dan Al-Hasan Al-Basri beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Jadi abad kedua Hijriah. Dan disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala tentang Al-Hasan Al-Basri, huwa Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar, ya, Abu Sa'id Maula Zaid bin Thabit Al-Ansari. Jadi beliau ini adalah yang bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau melihat Utsman bin Affan, beliau melihat Talhah bin Ubaidillah, dan beliau melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau meriwayatkan dari Imran bin Husain, beliau meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Abbas, dan yang lain-lain. Jadi beliau termasuk tabi'i yang terkemuka karena melihat sahabat-sahabat yang terkemuka. Ini Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah pentingnya bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Pentingnya bersandar kepada pemahaman para salafus saleh, yaitu kita akhirnya mengetahui siapakah tetangga tersebut, dari yang paling terdekat sampai yang paling jauh. Dari yang paling terdekat sampai yang paling jauh. Saya beri contoh ya, Bu, pengamalannya. Misalkan kita ada undangan makan-makan, misalkan ada akikahan ataupun ada undangan pernikahan, maka yang lebih didahulukan diundang adalah tetangga. Nah, tetangga yang menjadi ukuran adalah RT dulu, maksimal 50 kakak, ya, kanan, kiri, belakang, depan. Nah, itu pengamalannya seperti itu. Baik. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-109. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-110. Qala al-musannifu rahimahullahu taala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimatu ibnu Ammar an Alqamah ibni Bujalah an ibni Yazid قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. Imam Bukhari meriwayatkan dari Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Alqamah bin Bajalah bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat, melainkan memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Hadis ini, Ibu, hadis adalah hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Alqamah. Alqamah bin Bujalah bin Zaid. Menurut ulama hadis, Alqamah ini adalah majhul, tidak dikenal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi dia tidak dikenal. Maksudnya tidak dikenal gimana, Ustaz? Kan ada namanya, bahkan ada nasabnya, bin-binnya. Kita katakan tidak dikenal bukan karena nasabnya, tetapi tidak dikenal keadaannya. Apakah dia seorang perawi yang kuat hafalannya, seorang perawi yang adil, bagus kepribadiannya. Nah, ini tidak dikenal. Maka akhirnya hadisnya lemah. Ya, ini akhirnya hadisnya lemah. Taib. Sekarang hadis yang ke-60. Bab yang ke-60. Babun man aghlaqal baba 'alal jar. 60 orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Menutup pintu terhadap tetangganya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari bab ini, yaitu seorang tetangga tidak diperbolehkan untuk menutup pintunya apabila tetangga yang di samping rumahnya mau bertamu kepadanya. Nah, ini termasuk daripada adab dalam bertetangga. Ya, apabila ada tetangga ingin bertamu kepada tetangganya, maka tetangganya tidak diperbolehkan untuk menutup pintunya. Ya. Tentunya ini nanti ada batasan-batasannya. Apabila tetangga tersebut laki-laki sedangkan tetangganya ini perempuan tanpa mahram, maka tidak mengapa dia menutup. Atau apabila tetangganya ini seorang tetangga yang sering menghibah, tetangganya perempuan, tapi kalau bertemu ataupun bertamu sering menghibah, ya, sering menghibah. Maka pada saat itu dia berhak, tetangga ini berhak untuk menolak atau menutup pintunya. Jadi secara umum tidak ditutup pintunya, tetapi boleh ditutup pintu oleh tetangganya apabila mendatangkan kemudharatan, ya, kemudharatan. Sedikit menyimpang, Ibu, ini ada hal. Mungkin saya akan tulis di media sosial saya nanti. Salah satu yang paling patut dilakukan oleh suami adalah bersabar dengan kebengkokan istri. Dan salah satu potret kebengkokan istri adalah cerewet. Ulun semalam berkesah nih pula. Makan lawan Maihani. Makan, makan pagi di sebuah rumah makan. Di kita hadap-hadapan, di belakang istri saya ada orang berpandir, wah pokoknya lantih, auto lantih, auto lantih. Di belakang saya juga begitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini maka semenjak itu saya menjadi harus lebih memberitahukan kepada para suami, salah satu yang harus suami sabar terhadap istrinya adalah bahwa istrimu perempuan dan dia mempunyai kebengkokan, salah satunya adalah lantih. Ini subhanallah. Itu tanpa jeda, tidak ada koma. Bekesahnya tanpa jeda. Allahu Akbar. Saya bilang ke istri saya, yang tuh kalau sayang begitu gimana saya ya? Subhanallah, luar biasa. Tapi itulah, itulah perempuan yang seorang lelaki harus bersabar atasnya. Baik, kita lanjutkan ke tetangga. Nah, kenapa saya bercerita tentang itu tadi? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang ada tetangga yang seperti itu. Dia bercerita macam-macam, membuat tetangganya berdosa. Maka boleh untuk ditutup pintu rumahnya terhadap tetangga tersebut karena mendatangkan kemudharatan. Taib babun man aghlaqal bab 'alal jar. Orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Qala haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Abdus Salam an Laits an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala laqad ata 'alaina zamanun aw qala hina wama ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim thumma al-an الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. Nah, perhatikan ini baik-baik. Mohon tidak ribut. Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdus Salam mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang kepada kami satu masa atau satu saat, tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Lalu sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak tetangga memegangi tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya terhadapku, lalu dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Baik. Maksud dari hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada kami suatu masa, maksudnya ada masa datang kepada para sahabat, yaitu ketika hijrah. Nah, ini ibu-ibu, ya, yang dimaksud di sini adalah telah datang kepada kami suatu masa, maksudnya adalah saat kaum muslimin dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Maksudnya gini, di masa hijrah, itu para kaum ansar sangat menyayangi sesama muslim, kaum muhajirin. Mereka senantiasa membagi-bagikan harta mereka. Dirham dan dinar mereka, mereka bagikan kepada sesama muslim. Ada masa seperti itu. saat berhijrah. Nah, kemudian kata Abdullah bin Umar, lalu sekarang, sekarang maksudnya sudah terjadi penaklukan kota Mekah, kaum muslimin sudah banyak menang perang, ya. Lalu sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudara sesama muslimnya. Ini adalah keluhan, bukan keluhan, pemberitahuan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman dahulu orang lebih suka kepada saudara muslimnya dibandingkan emas dan hartanya. Jangankan emas dan hartanya, istrinya dibagi-bagi. Ya, ketika hijrah. Ada istri empat, kemudian dipanggil Abdurrahman bin Auf dipanggil. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau seorang muhajirin dari Mekah, engkau tidak punya apa-apa di sini, itu aku punya istri empat. Silahkan pilih salah satunya yang engkau sukai. Dulu seperti itu. Nah, sekarang setelah banyak penaklukan-penaklukan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang lebih suka kepada emas, perak dibandingkan saudara muslimnya. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak tetangga memegangi tetangganya di hari kiamat. Maksudnya, tetangga yang merasa terzalimi memegangi tetangga yang menzaliminya di hari kiamat. Kata-kata berapa banyak, kam min jar, berapa banyak itu berarti sangat banyak. Ya, dan itu bukan untuk dijawab, akan tetapi itu pernyataan pencelaan, kabar celaan. Ya, khabar ala sabilidzam, kabar dalam bentuk pencelaan. Benar-benar terjadi dan banyak para tetangga yang tidak mau berbagi dengan tetangganya di hari kiamat. Sambil berkata, wahai Rabbku, ini tetanggaku ini, jadi yang dia merasa dizalimi, dia akan mengadu kepada Allah. Tetanggaku ini menutup pintunya terhadapku. Untuk apa? Karena tidak mau berbagi kebaikan denganku. Jadi ibu harus ingat baik-baik. Berbuat baik kepada tetangga itu hak tetangga. Kalau ada sebagian orang berpikiran begini, kadang segini kita berhubungan dengan tetangga, yang penting kan kita kada menyakitinya. Sama itu bu, yang penting saya tidak menyakiti dia. Nah, ini tidak benar. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada tetangga adalah berhubungan dengan baik kepada tetangga tersebut. Ya, dan tanda berhubungan baik adalah saling kasih mengasihi hadiah. Saling kasih mengasihi hadiah di antara tetangga tersebut. Nah, taib. Itu makna dari hadis ini. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, yaitu terdapat obat, terdapat penyakit dan obatnya. Di dalam hadis ini terdapat penyakit serta obatnya. Apa penyakitnya? Penyakitnya yaitu orang sudah mulai anani. Apa itu anani? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, gaya hidup sendiri-sendiri. Anani. Kemudian obatnya apa? Obatnya adalah tidak boleh demikian. Mengingat bahwasanya nanti di akhirat, tetangga yang nafsi-nafsi akan digelantungi oleh tetangga yang merasakan tindakan kezaliman oleh tetangganya yang tidak mau bergaul. Jadi sekali lagi ingat bu ya, bahwasanya berbuat baik kepada tetangga yang penting kan tidak menyakitinya. Masalah berhubungan itu masalah lain. Nah ini tidak benar, itu sama dengan menyakitinya. Tidak berhubungan, tidak bertamu, saling bertamu satu dengan yang lainnya, ini termasuk menyakitinya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini membuktikan bahwa gara-gara harta seseorang bisa menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Ya. Dan salah satu bentuk kesombongan merasa tidak perlu dengan tetangga. Merasa tidak perlu dengan tetangga. Ya, gara-gara harta, seseorang bisa menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Dan salah satu bentuk kesombongan, merasa tidak perlu dengan tetangga. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat penekanan untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Penekanan untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Baik. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah perintah untuk berhubungan, bersosial dengan tetangga. Sekali lagi, tidak cukup hanya dengan tidak menyakiti tetangga, tapi tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah bertamu, bertandang sebagai tamu kepada tetangganya. Ya. Ini termasuk daripada kezaliman tetangga kepada tetangganya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini sama sebagaimana sudah saya sebutkan, skala prioritas. Dari sisi mana? Kalau seandainya antara tetangga dengan tetangga yang tidak baik hubungannya akan nanti dihisap di hadapan Allah. Tetangga tersebut akan merasa dizalimi terhadap tetangganya yang tidak mau membukakan pintunya. Maka bagaimana? Lihat skala prioritas. Lebih lagi antara rahim dengan rahim. Seperti orang tua dengan anak, saudara dengan saudaranya, adik kakak, atau keponakan dengan pamannya, atau keponakan dengan sepupunya, seseorang dengan sepupunya. Ini lebih lagi berarti. Kalau antar tetangga yang tidak ada hubungan rahim saja, seseorang tidak mau membukakan pintunya, tidak mau berbuat baik kepada tetangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat di hadapan Allah seperti itu. Tidak bisa masuk surga kecuali harus menyelesaikan urusannya dengan tetangga ini. Bagaimana rahim dengan rahim? Ya, bagaimana rahim dengan rahim? Dan jika di skala prioritaskan, ada tetangga, ada rahim, saudara serahim. Ya. Maka mana yang lebih dahulukan? Adalah saudara serahim. Saudara serahim. Itu yang lebih didahulukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Bukan hubungan tetangga, bukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin shadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahimi shadaqatun wasilah." Sedekah terhadap orang miskin sedekah. Sedekah terhadap yang mempunyai rahim adalah sedekah plus menyambung hubungan rahim. Maka hati-hati ibu-ibu, sebagian orang kadang baik dengan tetangganya, tetapi tidak baik dengan rahimnya. Sebagian orang baik dengan kawannya, kawan sepengajian, kawan di kantor, kawan SMA, kawan kuliah, baik ya dengan kawannya, tetapi tidak bagus hubungannya dengan rahimnya. Sebagian perempuan kadang-kadang ditelepon oleh kakaknya, "Ma, monyaknya nih kenapa nelpon terus?" Ya, padahal itu kakaknya serahim. Satu darah. Ya. Maka ini hati-hati. Sebagian orang kadang-kadang mampu berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak berbuat baik kepada rahimnya. Maka diperbaiki ini, ya, diperbaiki. Saya beri contoh, saya pernah dapat cerita dari kawan saya karena Allah, Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Fidanda Andirja Hafizahullah. Beliau mengatakan waktu itu saya ikut ceramah beliau tentang menyambung hubungan rahim. Termasuk kekeliruan dalam menyambung hubungan rahim adalah salah dalam skala prioritas. Orang yang tidak ada hubungan rahim dengan kita, kita berbuat baik kepadanya, kita santun kepadanya, salam, bahkan mungkin menundukkan diri kepadanya, bagus. Tapi dengan rahimnya kadang-kadang tidak bagus. Berbicara seenaknya, memberikan hadiah pun sekedarnya. Kemudian beliau mencontohkan waktu itu. Saya masih ingat, karena kajiannya waktu itu di Mekah saya ikut. Kata beliau, contohnya ada sebagian orang menelpon kakaknya. Kak, assalamualaikum, waalaikumsalam, dek. Ini ada hadiah, kak, buat kakak. Tolong ambil di rumah. Hadiahnya apa, dek? Kulkas. Alhamdulillah, kata si kakak. Dapat kulkas kita. Cuma bawa dulu ke bengkel. Ini. Apalagi itu dilakukan kepada orang tua yang bakas-bakas. Diberikan yang bekas-bekas. Ini adalah skala prioritas yang terbalik. Maka pelajarannya adalah, kalau seandainya hadis tersebut terjadi antar tetangga dengan tetangga, maka bagaimana dengan antara rahim dengan rahim? Hati-hati ibu-ibu ya. Perhatikan terutama yang sudah ngaji-ngaji. Harus baik hubungannya dengan rahim-rahimnya. Adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya bibi-bibinya, keponakan-keponakannya. Harus baik hubungannya dengan rahim-rahimnya. Ya. Kemudian bab yang ke-61. Yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babun la yashba'u duna jarih. Tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Maksudnya adalah sama-sama di dalam keadaan. Apabila kita makan, maka berikanlah makanan tersebut kepada tetangga. Apabila kita membuat masakan, maka berikanlah masakan tersebut kepada tetangga. Ya, jangan cuma nunggu saja. Ah, pinanya iwak karing di rumah kita nih. Hadangi jalan. Ada sebagian, ada cerita dulu. Waktu saya masih berumah di Ratu Jaleha. Apabila Idul Fitri, biasanya kebiasaan kampung kita itu saling bertukar makanan. Saling bertukar makanan. Jadi yang rumah yang satu ngasih makanan, nanti kita kasih makanan yang kita buat. Ya, kemudian rumah yang satu ngasih makanan. Saya waktu itu usul ke mama, "Mah, kita kada usah bemasak. Kita menghadangi orang aja, Mama." Maka ini tidak benar ya seperti itu, ya. Jadi saling berbagi. Ini maksudnya adalah jangan sampai kita kenyang kemudian tetangga-tetangga kita dalam keadaan miskin. Taib, qala al-musannif rahimahullah qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibn Abi Bushair an Abdullah ibn Musawir qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yukhbiru ibn Zubair yaqul radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Artinya Muhammad bin Katsir mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Bashir. Dari Abdullah bin Al-Musawir, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan dari Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang yang beriman orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Insyaallah jelas ya hadisnya. Taib. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min, bukan orang beriman. Maksudnya, beriman di sini adalah beriman jenis keimanan. Sifat orang beriman. Beriman di sini maksudnya adalah jenis keimanan. Sifat orang beriman tidak melakukan seperti ini. Ya, itu satu pelajarannya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwasanya iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah saat mengerjakan ketaatan, berkurang saat mengerjakan kemaksiatan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, bukan orang beriman, menunjukkan bahwa keimanannya pada saat itu turun. Ya, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dalam hadis ini adalah bahwa kata bukan orang beriman bukan berarti imannya habis, imannya hilang, bukan. Tetapi berkurang, tidak sempurna. Jadi yang dimaksud bukan orang beriman, maksudnya bukan orang beriman yang sempurna keimanannya. Bukan berarti dia kafir, bukan. Hati-hati ya, Ibu. Ini bukan, kita tidak menganut pemahaman khawarij. Ya. Kalau kaum khawarij dapat hadis seperti ini langsung dikatakan apa? Kafir. Yang membiarkan tetangganya lapar sedangkan dia kenyang, menurut pemahaman kaum khawarij berdasarkan hadis ini adalah orang tersebut apa, Bu? Kafir. Nah, itu bedanya, Bu. Kalau ahlus sunnah tidak, ahlus sunnah mengatakan bahwa orang tersebut kurang imannya. Orang tersebut kurang imannya. Maaf. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah alangkah indahnya kalau hadis ini diamalkan. Maka niscaya tidak akan yang tersisa orang-orang minta-minta di jalan. Orang-orang yang kelaparan tidak akan tersisa. Karena setiap tetangga memeriksa tetangganya masing-masing. Tadi sudah kita katakan minimal 50 kakak. Allahu Akbar. Ya, terutama ini bagi siapa yang tentunya diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memeriksa. Kalau seandainya setiap tetangga memeriksa tetangganya seperti itu, maka niscaya tidak akan ada yang terlantar dari kaum muslimin. Itu kadang-kadang terenyuh kalau kan sering lewat tuh yang mau ke apa namanya? Ke Banjar Indah, ada di situ kadang-kadang kaki kai-kai tuha. Saya sering terenyuh, ini orangnya kemana, orang tuanya kemana, anaknya kemana. Ya. Itu kadang-kadang, coba kalau seperti itu kita amalkan hadis-hadis seperti ini. Dan saya berpesan kepada yang diluaskan rezekinya, perhatikan baik-baik. Salah satu ujian bagi orang yang diluaskan rezekinya adalah dia memiliki, harta yang dia miliki itu ada harta kepemilikan orang miskin padanya. Saya pernah dulu buat status agak marah-marah gitu statusnya. Hei orang kaya, saya bilang. Saya marah di dalam status itu. Kalian jangan petantang-petenteng dengan harta. Sedangkan tidak mau bersedekah dan berzakat. Padahal di dalam harta kalian itu ada hak tubuh. Ya, milik, berarti dia berhak mengambil gitu loh, Bu. Mengambil dari orang-orang yang miskin dan tertahan hartanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an akan hal itu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang kaya terhadap hak, terdapat kepemilikan orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang dibatasi rezekinya. Ya, jadi malah dia sebenarnya sedang menggunakan hak orang-orang miskin itu. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini dalil yang terang benderang bahwa haram bagi tetangga yang kaya membiarkan tetangga yang miskin kelaparan. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang misalkan di sebuah kampung ada seorang suami istri sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Kemudian dia miskin. Sedangkan samping-sampingnya berada-berada. Ini orang-orang yang di samping-sampingnya yang berada-berada, yang masih muda dia berdosa membiarkan kakek nenek ini kelaparan. Berdosa. Ya. Bukan tidak berdosa, itu berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min, bukan orang beriman. Berdosa itu. Nah, ini berarti haram tetangga yang kaya membiarkan tetangganya yang miskin untuk kelaparan. Baik, kita ambil bab selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, babun yuksiru ma'al maraqi fayuqsimu fil jiran. Bab memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada tetangga. Memperbanyak buah untuk dibagikan kepada tetangga. Maksudnya apabila seseorang tetangga memasak, maka perbanyaklah masakannya, ya, sehingga bisa dibagikan kepada tetangga. Tapi ingat, hadis ini bukan berarti maksudnya kuahnya yang dikasih. Subhanallah. Baik. قال المصنف رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. Memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Imam Bukhari meriwayatkan Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abdullah bin Samit, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tiga perkara, yaitu agar aku mendengar dan mentaati meskipun kepada seorang budak jika dia menjadi imam yang tidak berjari. Seorang budak yang tidak berjari. Dua, jika engkau memasak suf, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu perhatikanlah kepada anggota keluarga tetanggamu, kemudian berikanlah itu kepada mereka dengan cara yang baik. Tiga, sholatlah tepat pada waktunya. Jika engkau mendapati imam sudah sholat, maka engkau telah memelihara sholatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan sholat sunnah. Tambahan, yaitu maksudnya sholat sunnah. Taib. Hadis ini maksudnya adalah Abu Dzar berkata, kekasihku berwasiat. Kekasihku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh para sahabat sebagai kasih, khalil? Bukan berarti mereka bercinta-cintaan dengan cinta yang terlarang dalam agama Islam. Tidak, tetapi maksudnya adalah orang yang sangat dicintai karena sangat dihormati. Makanya ini memakai kata-kata khullah. Memakai kata-kata khullah yang artinya adalah kekasih, orang yang sangat dicintai dan dihormati. Berwasiat. Wasiat adalah pesan penting yang dikatakan oleh orang yang mau meninggal dan dikerjakan oleh orang yang belum meninggal, sepeninggalnya orang meninggal. Itu wasiat. Maka ketika wasiat ini dibahasakan wasiat, maka ini berarti penting. Ini penting ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwasiat kepadaku tiga perkara, yaitu satu, agar aku mendengar dan mentaati meskipun kepada seorang budak yang tidak berjari. Ini wasiat pertama, untuk taat dan patuh kepada pemimpin, terutama di zaman sekarang, Ibu. ya, zaman sudah benar-benar bias ketaatan, kepatuhan terhadap pemimpin bias. Gara-gara banyak orang-orang, bahkan para pendakwah, mengajak untuk mencela pemerintah. Ya, mencela pemerintah. Ini sangat disayangkan. Tetapi begitulah gaya-gaya dakwah pergerakan. Saya pernah ikut di Banjarmasin. Pernah ikut diundang sebuah seminar. Saya tidak tahu itu seminar apa. Saya datang saja. Sudah lama ini kisahnya. Maka saya datang. Dari pertama kali duduk dimulai acara tersebut, yang ada cuma cacian makian kepada pemerintah, terutama gubernur dan jajaran-jajaran di bawahnya. Ini hati-hati, ya. Dakwah pergerakan yang seperti ini telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Itulah bibit-bibit kaum Khawarij yang senantiasa sukanya memberontak kepada pemerintah dan senantiasa sukanya mengkafirkan kaum muslimin. Ya, hati-hati ibu-ibu, ya. Lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan, dengarlah, taatilah, walaupun yang menjadi pemimpinmu adalah seorang budak. Seorang budak mustahil untuk jadi pemimpin, karena budak tidak ada nilainya dan tidak pantas untuk jadi pemimpin. Artinya kalau seandainya pun terjadi budak sahaya menjadi pemimpin, bahkan budaknya itu cacat, ya, jadi jemarinya terputus karena mungkin cacat, tetap patuh dan taat kepada pemimpin tersebut. Dan sekali lagi di zaman sekarang, terutama zaman yang dekat dengan pemilihan-pemilihan ini, banyak sekali sudah tatanan-tatanan bernegara secara syariat Islam sudah dijauhi. Bukan oleh orang non-muslim, orang kafir, bukan. Tetapi oleh kaum muslimin sendiri. Dengan topeng semangat memperjuangkan Islam. Ini hati-hati. Topeng semangat memperjuangkan Islam. Akhirnya melanggar hadis-hadis Rasul. Yaitu taat patuh kepada pemimpin yang sah. Bersabar atas kezaliman pemimpin. Mendoakan pemimpin yang zalim sehingga beliau saleh, bertobat kepada Allah. Dan sampai saat ini saya belum mengenal ada dakwah pergerakan yang sangat memperhatikan untuk taat kepada pemimpin meskipun zalim, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, ya. Saya tidak mengenal kecuali dakwah salaf. Dakwah salaf sangat perhatian agar senantiasa patuh mendengar, tunduk patuh kepada siapa yang memimpin pada saat itu. Ini saya sekarang tidak berbicara 0102, ya, tidak. Tetapi ini syariat hukum, syariat Islam secara umum, ya, berlaku sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ada syubhat yang sering dilontarkan sebagian orang yang berpemikiran pemikiran bibit-bibit Khawarij. Mereka mengatakan bahwa pemimpin kita zalim, masa kita diam saja? Maka jawabannya mudah. Kita tidak diam. Tetapi kita memberi nasihat sesuai dengan yang dicontohkan dalam agama Islam. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang yang mempunyai kekuasaan, maka janganlah dia hadapkan di depan khalayak ramai. Tidak boleh, ya. Itu dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka menjelek-jelekkan. Apalagi sampai rangka menjelek-jelekkan, tidak diperbolehkan. Ya, jadi ada lagi syubhat mengatakan begini, pemerintah kamu itu zalim, bahkan melegalkan LGBT. Maka jawabannya, sebentar, kata-kata melegalkan LGBT, ada buktinya? Ada kepresnya? Ada perpunya? Atau ada apanya? Sampai benar-benar Anda mengatakan seperti itu. Kan tidak ada. Maka pada saat itu seseorang tetap wajib taat. Kalaupun ada, maka pada saat itu ya, apakah dia menghalalkan yang diharamkan atau dia hanya terkondisi dalam sebuah sistem? Dia tidak menghalalkan. Kalaupun terjadi benar-benar pemerintah menghalalkan itu. Karena sebagian orang yang dakwah pergerakan seperti itu. Akhirnya pemerintah sudah tidak punya opsi kepercayaan di tengah masyarakat. Yang dan mereka itu yang mereka inginkan. Pemerintah tidak punya kekuatan, kehormatan. Nah, ini hati-hati Bu, dakwah-dakwah pergerakan yang mencecca ataupun menghina pemerintah. Dan ini berlaku bukan hanya pemerintahan sekarang, tetapi pemerintahan nanti terus. Karena itu ilmu keislaman, itu akidah seorang muslim. Yang kedua, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya, lalu perintahkanlah para anggota keluarga tetanggamu, kemudian berikanlah itu kepada mereka dengan cara yang baik. Ini sudah dipahami insyaAllah. Yang ketiga, sholatlah tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Maksudnya waktunya di sini adalah di waktunya, tidak boleh di luar waktu. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, ya, waktu sholat min akadi syurutis sholat. Waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Tidak boleh sholat di luar waktu, sebelum waktu atau sesudah waktu, tanpa ada udzur syar'i. Itu yang dimaksud dengan sholatlah pada waktunya. Jika engkau mendapati imam sudah sholat, maka engkau telah memelihara sholatmu. Maksudnya adalah apabila engkau datang ke masjid, imamnya sudah sholat. Berarti seorang ini terlambat, tapi dia sudah ingin untuk mengerjakan sholat berjamaah. Cuma terlambat. Maka sebenarnya dia sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang menjaga sholat. Wa illa fahiya nafilah. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan, yaitu sholat-sholat sunnah. Nah, ini kira-kira itu maksud dari hadis, ya. Itu maksud dari hadis. Kita sekarang baca ataupun mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, makna khalili yang diartikan dalam bahasa Indonesia kekasih. Khalili. Apa arti khalili? Diartikan dalam bahasa Indonesia kekasihku. Arti khalili adalah pertemanan ditambah dengan kecintaan. Pertemanan ditambah dengan kecintaan, khalil. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah wajibnya taat kepada pemimpin. Ya, wajib taat kepada pemimpin. Dengan tidak melihat kepada nasab dan pemimpin tersebut. Tidak terlihat kepada nasab dan pemimpin tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah itu peringatan bahwa tidak bakhil terhadap tetangga. Tidak bakhil terhadap tetangga. Kenapa? Karena air yang diperbanyak saat memasak tidak memerlukan banyak biaya, hanya memerlukan banyak kuahnya saja. Tidak memerlukan banyak biaya. Maka pada saat itu, ini peringatan keras bagi orang yang bakhil. Masa banyunya aja kedapat. Nah, ini para ikhwah, Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa jangan pernah remehkan kebaikan walau sedikit pun. Walau hanya kuahnya saja. Jangan pernah remehkan kebaikan walau sedikit pun, walau hanya kuahnya saja. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah yaitu hadis ini di dalamnya terdapat lafaz-lafaz tentang kecintaan. Lafaz-lafaz tentang kecintaan. Di antaranya yaitu lafaz Abu Dzar, kekasihku mewasiatkan kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah tidak diperbolehkan menghina hadiah dari tetangga, walau sedikit. Tidak diperbolehkan menghina hadiah dari tetangga, walau sedikit. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa keutamaan sholat pada waktunya. Keutamaan sholat pada waktunya. Baik. Nah, itu kira-kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih tersisa beberapa bab tentang tetangga. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah. Yang mana didahulukan, tetangga terdekat atau keluarga terdekat meskipun rumahnya jauh? Maka didahulukan keluarga rahim tadi. Ya, kalau seandainya keluarga yang dimaksud adalah rahim, maka itu yang didahulukan. Tapi kalau seandainya keluarga bukan rahim, misalkan tidak ada hubungan rahim, cuma dia ada hubungan jauh, maka tetangga yang lebih didahulukan. Hak-hak tetangga yang sesama muslim dan hak-hak tetangga yang non-muslim. Maksudnya coba jelaskan apa hak tetangga sama muslim dengan non-muslim. Maka jawabannya iya, sama. Ya, cuma nanti ada pembicaraan, kalau seandainya tetangga tersebut non-muslim ataupun kafir, maka ada tetangga yang kita berhak untuk berbuat baik kepadanya, ada yang tidak diperbolehkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Di antaranya yaitu melayat kematian, mengikuti pengurusan jenazahnya, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang seseorang untuk mengikuti pengurusan jenazah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena dalam pengurusan jenazah terjadi ritual-ritual keagamaan. Wallahu a'lam. Mengenai sedekah atau kebaikan kepada rahim saudara atau orang tua, bagaimana jika orang tua atau suami tidak pernah bersyukur jika diberi oleh anaknya? Beliau selalu saja mau ini, mau itu. Jika kami hanya mampu memenuhi salah satu dari banyak keinginannya, beliau mengeluh. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus mengalahkan kebutuhan utama keluarga kami, memenuhi keinginan-keinginan beliau? Maka jawabannya, bersabarlah dengan keadaan orang tuamu. Apabila kamu sudah merasa sudah maksimal untuk berbakti, memberikan sesuatu kepada orang tuamu, maka bersabarlah apabila mereka masih mengeluh. Jangan katakan wah, jangan katakan ah, jangan katakan dasar orang tua dan semisalnya. Bersabarlah, ya, dengan keadaan orang tuamu, ya. Kalau seandainya mampu memberikan sesuai dengan keinginan, maka kerjakan. Kalau tidak mampu, maka jujurlah, ya. Jujurlah bahwa yang saya mampu cuma ini. Kemudian kalau orang tuanya mengeluh, kesal, dan semisalnya bermamai, maka pada saat itu bersabarlah dengan keadaan orang tua. Saya ada mempunyai saudara serahim. ibarat kata itu dikasih hati minta jantung. Ulun Hicks. Ada tulisannya Hicks. Maksudnya sedih mungkin ya. Tipe orangnya suka mencari masalah baik ke keluarga atau ke orang lain. Bila ulun baiki, inya baik jua, tapi sesaat. Kena kumat pulang, Ustaz. Bagaimana ulun ini seharusnya kepada saudara ulun? Rasanya ingin memutus hubungan silaturahim karena istilahnya bila ulun baiki itu maju kena, mundur kena. Jazakallahu khair. Maka jawabannya teraplah baiki. Rasulullah SAW bersabda, bullu arhamakum. Ada hadis ini, cocok sekali dengan yang ditanyakan. Perhatikan baik-baik hadisnya. Bulu arhamakum, artinya sambunglah rahim-rahim kalian selalu. Meskipun mereka memutus hubungan dengan kalian. Walau bisalam, meskipun hanya dengan salam. Ya, meskipun hanya dengan salam. Nah, ini salah satu hadisnya. Hadis yang lain yaitu ada hadis berbunyi walau tusiffuhumul mal. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ini hadisnya juga seperti itu. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku menyambung mereka, berhubungan, mencoba berbuat baik kepada mereka, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. "Wa uhsinu ilaihim fa wayusi'unani wa yusi'una ilayya." Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat baik buruk kepadaku. "Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Aku bersabar dengan mereka, tapi mereka masa bodoh denganku. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhi ma dumta ala dhalik." Jika engkau sebagaimana yang engkau katakan, maksudnya kelakuan mereka memang seperti itu, kejadiannya memang seperti itu, maka seakan-akan tusiffuhumul mal, seakan-akan kamu memberikan kepada dia tanah panas di wajahnya. Maksudnya apa? Kerugian akan mereka dapatkan. Kamu berbuat baik, tetapi mereka membalas dengan air toba. Maka seakan-akan kita memberikan pasir panas kepada wajah mereka. Kemudian yang paling penting, dan masih saja ada pertolongan dari Allah untukmu selama engkau dalam keadaan demikian. Nah, selama engkau dalam keadaan demikian. Jadi ibu-ibu sabar dengan kelakuan mereka, kejadiannya memang seperti itu. Ya. Maka siapa yang menginginkan zahir dari Allah, pertolongan dari Allah, maka niscaya dia wajib bersabar dengan kelakuan keluarganya. Jadi semakin dibaiki, semakin menghina, semakin mencela. Ya tadi, maju kena, mundur kena. Maka tetap saja, teruslah berbuat baik. Bersabarlah dengan keadaannya. Ya, karena Allah akan selalu menolong orang yang seperti itu. Nah. Barakallahu fiik. Beda hadis nomor 107 dan 108 adalah murid Syu'bah yang membawakan hadis nomor 107 oleh Hajjaj bin Minhal, sedangkan hadis 108 oleh Muhammad ibn Ja'far. Kalau dilihat dari murid Syu'bah lebih sangat jauh. Coba dilihat dari sahabat yang meriwayatkannya. Hadis berapa tadi? 107, 108 ya. Lihat di situ sahabat yang meriwayatkannya siapa, Bu? Aisyah, betul? Nah, yang meriwayatkan dari Aisyah siapa? Talha. Di 107 ada hanya ucapan Talha. 107. Aku mendengar Talha dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata. Halaman 129. Nah, di 108 lihat ya, bahwa dari Talha bin Abdullah, seseorang dari Bani Taim bin Murrah. Nah, itu maksud Imam Bukhari menyebutkan kenapa hadisnya sama, matannya sama, tetapi kenapa disebutkan hadis 108. Karena ingin menjelaskan siapa nih si Talha ini siapa. Ya, nah itu maksudnya. Di hadis ke-107 tidak disebutkan siapa Talhahnya. Cuma disebutkan, aku mendengar Talhah dari Aisyah. Talhah ini banyak. Maka hadis ke-108 beliau menyebutkan dari Talhah. Talhahnya siapa? Bin Abdullah. Siapa dia? Seseorang dari Bani Taim bin Murrah. Nah, begitu ya, Bu. Tetapi karena sudah menjawab, maka dikasih hadiah. Panitia ada hadiah kan? Hah? Baik. Apakah jika kita dititipkan uang untuk disimpan, kan, maka uang tersebut tidak boleh digunakan sama sekali meski sesaat pahadangan ketika tidak ada uang cash, padahal uang yang dipakai tadi bisa langsung diganti beberapa waktu kemudian. Iya, tidak boleh dipakai tanpa seizin yang menitipkan. Karena itu amanah. Ya, tidak boleh dipakai tanpa seizin yang menitipkan. Wallahu alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanah kepada orang yang diberikan amanah. Jika suami yang lantih dalam tanda kurung suka bicara, sedang istrinya pendiam, apakah istri juga harus bersabar? Bagaimana cara menasihati suami seperti ini? Oh, ada juga kah? Maka jawabannya, iya. Ya, ini salah satu kekurangan suami. Dan carilah, cara bersabarnya adalah pintar-pintar mencari, kalau bahasanya Ustaz Syafiq, pintar-pintar mencari isi gelas. Kan ada ceramah beliau, setengah isi, setengah kosong. Nah, cari yang isinya. Jangan hanya dilihat yang kosongnya, tapi lihatlah isinya. Mungkin suami kita lantih tapi tidak bakhil. Mungkin suami kita lantih tapi diranjang oke. Mungkin suami kita lantih tapi penyayang. Ya, 3-1 sudah kalah lantih tadi. Nah, ya. Kadang-kadang seperti itu, harus kita berusaha mencari kebaikan suami agar bisa memaafkan ataupun memaklumi kekurangan suami. Dan ibu-ibu harus diperhatikan bahwa sebagaimana ibu-ibu bukan bidadari, maka suami ibu pun bukan malaikat yang tidak punya kekurangan. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Nah, ini seperti itu. Jadi cari, ada seorang istri berkata, "Ustaz, ulun sudah mencari dari A sampai Z kedada lalu," inanya. Kebaikannya kedada lalu. Maka pada saat itu ada, insyaallah ada. Ya, insyaallah ada. Coba cari terus, berusaha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an akan hal ini, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Gaurilah pasanganmu dengan ma'ruf. Mungkin kalian membenci sesuatu, Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kalian benci tersebut kebaikan yang banyak. Nah, seperti itu. Saya ingin bertanya, saya difitnah seseorang dan itu tidak benar. Sebaiknya saya harus bagaimana, Ustaz? Apakah saya harus mendatangi orang tersebut atau membiarkannya saja? Terima kasih sebelumnya. Maka jawabannya, kalau difitnah, maka ada dua cara. Yang pertama, diam saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah oleh orang-orang munafik. Beliau cuma bermunajat kepada Allah untuk membuktikan bahwasanya beliau tidak benar. Akhirnya datang dari Allah al-Faraj, jalan keluar. Allah dengan caranya membuktikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha terlepas dari seluruh tuduhan. Ada yang kedua, yaitu seseorang mengklarifikasi. Karena kadang-kadang gini, kita mendengar orang lain memfitnah kita. Itu yang kita dengar dari orang ketiga. Ternyata orang lain ini tidak memfitnah kita. Nah, maka alangkah baiknya kita klarifikasi, bertanya kepada orang yang kita dengar memfitnah kita. Mohon maaf, wahai saudariku, benarkah engkau mengatakan saya seperti ini dan seperti ini? Ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah kabar, maka mintalah berita. Ya, mintalah tabayyun kepada orang tersebut. Tanya, yang kita dengar dia memfitnah kita, tanya apakah benar atau tidak, sehingga selesai urusan. Ya, tetapi kalau seandainya dibiarkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong orang-orang tersebut. Yang terzalimi, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Di setiap harta orang kaya ada hak tetangganya yang miskin. Misal tetangganya tidak peduli, lalu si tetangga yang miskin mencuri karena merasa ada haknya di sana. Apakah orang yang mencuri karena kelaparan ini berdosa apabila niatnya ingin mengambil haknya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan mencuri. Tetap diharamkan mencuri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Yang artinya, pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas kelakuan mereka berdua dan sebagai pelajaran yang keras, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu bagaimana Ustaz? Orang yang miskin ini, apakah dia dapat dari mana dia untuk mendapatkan haknya? Maka mintalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan menjalankan orang-orang yang diluaskan rezekinya untuk mengetahui keadaan orang-orang miskin ini, sehingga orang-orang miskin ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh kalau seandainya dia miskin untuk meminta kepada orang kaya akan haknya. Dia katakan, berikanlah hak saya yang Allah titipkan kepadamu. Boleh seperti itu. Kalau seandainya dia memang benar-benar miskin. Karena sebagian orang yang minta-minta kadang-kadang tidak miskin. Ya. Kalau seandainya memang dia orang miskin, maka boleh dia untuk meminta-minta. Allahu a'lam. Apakah maksud hadis Nabi yang berbunyi tidak boleh menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli? Maksudnya adalah tidak boleh ada dua transaksi, yaitu hutang pada saat yang bersamaan jual beli. Ini maksudnya adalah jual beli inah. Jual beli inah itu bagaimana? Misalkan ibu memerlukan uang, saya memiliki uang, maka saya katakan, ibu mengatakan kepada saya ingin minjam duit 50 juta. Baik. Saya katakan, boleh, tapi caranya begini. Ini punya saya punya mobil. Ibu beli dari saya mobil ini dengan cara kredit. Kata ibu, saya kan ingin punya uang, malah disuruh beli mobil. Iya, beli mobil dengan cara kredit. Baik, berapa? Harganya 100 juta. Baik. Kemudian sesudah dibeli dari saya tapi caranya kredit, maka saya beli lagi dari ibu. Saya beli lagi dari ibu dengan cara cash. Belinya berapa? Belinya adalah 80 juta. Saya kasih cash 80 juta. Nah, itu di situ berarti terjadi jual beli tapi pada saat yang bersamaan ibu ada hutang dengan saya. Itulah riba. Saya kasih 80 juta sebagai tanda jual beli kita, tetapi ibu punya hutang sama saya berapa? Berapa, Bu? 100 juta. Ah, begitu. Itu yang dimaksud. Itu salah satu potretnya. Naha Rasulullah SAW an bay wa salaf. Rasulullah SAW melarang jual beli dan hutang piutang secara bersamaan. Dan masih banyak praktek-praktek lain jual beli dan hutang piutang secara bersamaan. Intinya nanti itu masuk ke dalam riba, gitu, Bu. Kenapa dilarang? Hikmahnya adalah karena bisa terperosok ke dalam riba, hutang piutangnya dilebihkan gara-gara jual beli tersebut. Dilebihkan gara-gara jual beli tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Saya beri contoh juga, misalkan ibu punya hutang sama saya 50 juta. Taib. Kemudian ibu tidak mau bayar atau tidak sanggup bayar. Maka saya katakan, beli ini motor saya. Ya, beli motor saya dengan harga 50 juta. Padahal motor harganya paling 25 juta. Nah, akhirnya disitulah terjadi praktek apa, Bu? Riba. Hutang piutang ditambah dengan jual beli. Allahu a'lam. Saya mau tanya tentang memakai cadar. Sampai manakah batasan aurat bagi wanita kalau ia keluar rumah atau bertemu seseorang yang bukan mahramnya? Dan bolehkah saya usia 50 tahun kalau keluar rumah tidak menggunakan atau memakai cadar? Apakah ada batasan usianya? Apakah ada dalilnya tentang cadar? Karena di keluarga saya tidak memakai cadar dan saya sering ditanya dalil tentang cadar. Saya jawab satu-satu, ini kayaknya ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu sampai manakah batasan aurat bagi wanita kalau ia keluar rumah atau bertemu seseorang yang bukan mahramnya. Yang benar mahram ya, bukan muhrim. Maka jawabannya adalah batasan aurat bagi wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tidak diperbolehkan terlihat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Ya, berarti di sana ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain tersebut adalah seluruh wajah, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya sampai wajah dan kedua telapak tangan pun tidak boleh terlihat. Tapi kita lebih menguatkan pendapat bahwa seluruh tubuh wanita aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu satu. Yang kedua, yaitu bolehkah saya usia 50 tahun kalau keluar rumah tidak menggunakan cadar, memakai cadar? Maka jawabannya, walaupun usia 29 tahun atau usia sweet 17, 17 tahun, keluar rumah tanpa cadar asal hukumnya hanya sunnah. Asal hukumnya hanya sunnah. Tetapi saya sering mengatakan ini, cadar, ya, hukumnya disepakati oleh para ulama sangat-sangat dianjurkan. Dengan sebab satu, menutup bagian tubuh wanita yang paling menggiurkan bagi laki-laki, yaitu wajah. Yang kedua, ini adalah kebiasaan para istri-istri Nabi. Yang ketiga, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya keluar tanpa menggunakan cadar, usia 50 tahun, maka tidak mengapa. Cuma lebih baik bercadar. Apakah ada batasan usianya? Maka jawabannya tidak ada batasan usianya. Kalau dia mengambil pendapat wajibnya bercadar, nah ini, Ibu ya. Kalau seandainya dia mengatakan wajib Ustaz bercadar, dalilnya ini, berarti dia mengambil pendapat wajibnya bercadar. Maka pada saat itu dia diharamkan untuk menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya meskipun sudah tua. Meskipun sudah tua. Usianya berapa? 50, 60 tetap dianjurkan tetap untuk bercadar. Ada cerita Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercadar di hadapan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tetap menjaga cadar tersebut meskipun di hadapan para keluarganya. Padahal Al-Hasan dan Al-Husain pada waktu itu masih kecil-kecil. Apakah ada dalilnya tentang cadar? Wah, banyak dalilnya tentang cadar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadhribna bi khumurihinna wa la yadhribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah para wanita memukulkan kaki-kaki mereka sehingga diketahui di pada kaki-kaki mereka perhiasan-perhiasan yang ada pada kaki mereka. Di sini para ulama memakai qiyasul aula, logika analogika terbalik. Dalam artian kaki saja tidak boleh terlihat, apalagi wajah yang merupakan sumber kecantikan perempuan. Nah, itu salah satu dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 31. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan perempuan yang paling cantik adalah wajahnya. Nah, ini dalil-dalil cadar, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian dalil cadar yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibul mar'ah wa la talbasul quffazain." Seorang wanita yang sedang berihram, menunaikan ibadah haji dan umrah, tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai dua sarung tangan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka sedang tidak ihram, maka hendaknya memakai cadar dan tidak dan memakai kedua sarung tangan. Itu dalil-dalilnya. Meskipun sekali lagi kita katakan pendapat yang lebih kuat bahwa hukum memakai cadar hanya dianjurkan, Allahu a'lam. Tapi alhamdulillah saya perhatikan ya, ibu-ibu, semenjak saya pindah ke sini, kemudian mungkin ada contoh, ya akhirnya sebagian besar sudah pada bercadar. Ya, tapi yang tidak bercadar karena mengambil tidak wajib, maka kita tidak cela. Cuma jangan ditampayakan selalu wajahnya di hadapan laki-laki. Ya. Dan saya apresiasi kepada perempuan-perempuan yang bercadar karena sudah lebih menjaga pandangan laki-laki. Ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang akhwat yang memilih channel YouTube tapi dalam kontennya tidak menampakkan diri yang memiliki channel YouTube tapi dalam kontennya tidak menampakkan dirinya, hanya suaranya saja dan kontennya juga insya Allah bermanfaat, bagaimana menurut Ustaz? Maka jawabannya tidak mengapa. Kalau suara lebih baik suara yang lain. Kalau suara pun boleh sebenarnya untuk mengajar, boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah terlalu dilembut-lembutkan. Fala yakhda'na bil qaul fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian para perempuan melemah lembutkan ucapan kalian. Itu yang terlarang. Adapun asal hukum suara perempuan dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha mengajar para tabi'in dan mengajar dengan suara, otomatis beliau juga meriwayatkan hadis beliau dengan suara, otomatis didengar suaranya. Jadi asal hukum suara perempuan itu bukan aurat kecuali yang dilemah lembutkan. Makanya kalau seandainya seorang perempuan memiliki channel di YouTube, kemudian suaranya yang nampak sedangkan tidak ada wajahnya ataupun sedikit pun dari tubuhnya, boleh saja asalkan dijaga suaranya, jangan sampai melemah lembutkan. Saya beberapa kali terdapat di YouTube ada channel-channel nasihat yang diisi dengan suara perempuan tapi sayangnya masih ada musiknya. Nah, ini terlarang ya, lebih baik dijauhi. Barakallahu fiik wa fiik barak. Rumah ulun dijepit tetangga. Siapa tuh? Yang suka sekali membunyikan musik sangat nyaring. Kadang-kadang mereka sambil berkaraoke. Dalam hal ini sangat mengganggu ulun dalam beribadah. Karena suara musik tersebut sangat nyaring dan dalam durasi yang lama. Tetangga ulun ini tempat sebelah kiri dan kanan rumah ulun. Bagaimana menyikapi masalah ini? Terkadang ulun sangat merasa marah kepada mereka. Maka jawabannya, kalau bisa dinasehati. Ya, dan itu secara peraturan syar'i dilarang, peraturan juga kerukunan warga juga dilarang. Maka bisa menasehati dengan cara diadukan kepada kepala rumah tangga, RT ataupun RW yang lebih berhak untuk menasehati. Kalau tidak bisa, maka mungkin bisa berhijrah ke tempat yang lain yang bisa menjaga adab-adab Islami lebih dibandingkan tetangga tersebut. Ya, tentunya ini sangat menyakitkan sekali, ya, sangat menyakitkan sekali. Dan musik itu melalaikan. Kita mungkin, ya, mungkin tidak suka, tapi karena keseringan jadi umpat begoyang. Ya. Ini hati-hati, ya. Jadi saya nasihatkan, kalau seandainya memang tidak bisa dinasihati, maka lebih baik berhijrah, pindah tempat. Makanya para ulama mengatakan, ketika Asiyah, istrinya Fir'aun, berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Ya, sebuah rumah di dalam surga. Jadi di sisi dulu, tempat dulu, baru rumah. Maka para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Katsir, al-jar qabla ad-dar. Memilih tetangga sebelum membangun rumah. Pilihlah tetangga yang baik-baik sebelum bangun rumah. Ya. Karena Asiyah di situ berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu." Di sisi dulu, tempatnya dulu, tetangga dulu, sebuah rumah di dalam surga. Nah, seperti itu. 4 tahun yang lalu sebelum tahu hukumnya, saya dan suami membeli rumah dengan KPR. Dan rumah itu masih kami huni sampai sekarang. Bagaimana caranya bertobat dari dosa tersebut? Apakah harus dijual dan apakah keuntungan dari penjualan harta riba tersebut halal? Maka jawabannya tidak perlu dijual. Cukup bertobat, jangan mengulang lagi. Bertobat, jangan mengulang lagi. Tinggal di rumah tersebut halal. Karena asal hukumnya ibu telah membeli rumah tersebut. Cuma caranya ibu berhutang ke bank. Ataupun berhutang dengan cara riba. Tapi kan ibu sudah membeli. Membeli dengan harta ibu. Berarti pembelian tersebut sah. Cuma berdosa atas ribanya. Tetapi riba bukan cuma. Ya, maka bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Dan tidak wajib untuk dijual. Tidak wajib. Karena itu sudah kepemilikan asli. Ya, yang sah. Maksudnya kepemilikan sah. Bukan tidak sah. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan tetangga anak kos yang sering memasukkan teman lawan jenisnya ke dalam kosnya, sedangkan tetangga-tetangga yang lain tidak ada yang berusaha mengingatkan anak kos tersebut? Maka yang seperti ini, ya, nasihatkan kepada pemilik kosnya, kemudian juga kepada kepala RT-nya yang berwenang yang mengatur yang seperti ini. Nah, dan jangan dibiarkan, tidak boleh membiarkan kemungkaran, apalagi dalam perkara berhubungan dengan lawan jenis. Tidak boleh. Lihat hadis Rasul, hati-hati. Idza zahara az-zina fi qaum thumma yu'linu biha illa sallatallahu alaihimul maut. Jika telah nampak perbuatan zina, kemudian mereka mengumumkannya. Ya, makanya jangan sampai nampak, jangan sampai diperlihatkan secara terang-terangan. Makanya harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka melainkan Allah akan timpakan kematian terhadap mereka. Bencana, kerusakan. Maka tidak boleh membiarkan, ya, bibit-bibit perzinahan kepada di tengah-tengah kita. Jangan sampai dibiarkan. Pokoknya harus dinasihati. Dan resiko orang menasihati kadang-kadang dimusuhi, disakiti. Maka dia harus bersabar. Allah berfirman, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabar. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kalau sudah ada amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ada yang tidak setuju, pasti ada yang protes. Maka pada saat itu kita bersabar. Nah, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah